ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ada satu sunnah yang hampir tidak diamalkan oleh kaum muslimin di tempat kita, dan ini dilestarikan oleh para sahabat namun hilang di masyarakat generasi di abad ini, yaitu takbiran mutlak. Karena di bulan Dzulhijjah takbiran ada dua, ada takbiran mutlak dan satunya muqayyad. Takbiran mutlak itu takbiran yang tidak terikat waktu dan tempat, bisa dilakukan di manapun, kapanpun. Dan itu mulai sejak tanggal 1 kemarin sampai tanggal 13. Maka selama 10 pertama Dzulhijjah dan hari Tasyrik, kita disyariatkan memperbanyak takbiran. Dalil akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'lumat." Perbanyaklah mengingat nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari maklumat. Di surat Al-Baqarah ayat tentang haji masuk juz 2. Kata Ibn Abbas, ayyamul ma'lumat ayyamul asyr. Yang dimaksud ayyamul ma'lumat adalah 10 pertama Dzulhijjah. Keterangan Ibn Abbas ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian disebutkan juga dalam hadis dari Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil asyr, fa aktsiru fiha min at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid." Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 pertama ini. Karena itu perbanyaklah membaca tahlil, takbir dan tahmid, dan itulah takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Itu tahlil, takbir dan tahmid. Kita perbanyak membaca ini selama tanggal 1 kemarin sampai 13 tanpa terikat waktu, bisa sambil beraktivitas. Kemudian takbiran yang kedua, takbiran muqayyad, ini yang terikat waktu, dimulai subuh hari Arafah, subuh tanggal 9 sampai asar tanggal 13. Dan takbir muqayyad ini hanya dilaksanakan setiap selesai sholat wajib. Maka selesai sholat wajib kita membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian takbiran, imam takbiran, makmum juga takbiran, dan mereka bertakbir sendiri-sendiri, tidak di komando, tidak berjamaah. Demikian beberapa sunnah yang mulai di atau di zaman kita ini hampir tidak kita jumpai ada masyarakat yang mengamalkannya. Andai ada orang yang melakukannya dan didengar oleh orang awam, pasti mereka akan menuduh yang tidak-tidak, ya, karena termasuk sunnah yang hilang. Kita sedikit demi sedikit pasarkan semacam ini kepada masyarakat. Semoga termasuk sabda Nabi SAW, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Ya. Kemudian kita kembali kepada buku Syarah Usul Sunnah. Kita akan membahas tentang Al-Quran kalamullah walaysa bimakhluq. Kemarin kita telah sebutkan bagaimana prinsip yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Prinsip Ahlussunnah adalah menegaskan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah dan bukan makhluk, dan kalamullah laisa ba'inan bidzati, tidak terpisah dari zatnya, karena sifat tidak mungkin terpisah dari zat. Kalau terpisah dari zat, maka itu makhluk. Tapi jika tidak terpisah dari zat, maka itu sifat. Kemudian berikutnya beliau akan membahas prinsip latar belakang bagaimana memahami prinsip Ahlussunnah. Kata beliau di halaman 53, kemarin kita telah jelaskan bahwasanya kalam itu terdiri dari lafaz dan makna. Ini dua unsur kalam yang penting, lafaz dan makna. Sebagaimana manusia itu terdiri dari jasad dan roh, tidak disebut manusia jika hanya jasad saja, tidak juga disebut manusia jika hanya roh saja. Namun kalau gabungan jasad dan roh, itulah manusia. Demikian pula kalam. Kalam gabungan dari lafaz dan makna. Kemudian nanti kita akan jelaskan bagaimana kelompok-kelompok sesat dalam memahami kalamullah. Karena ada lafaz, maka kalam itu ada saut, ada suaranya. Dan karena ada lafaz, maka kalam juga bisa ditulis isinya. Amma sautul masmu' min kalamillah fa innal ba'ida wal qariba yasma'unahu 'ala haddin sawa'. Suara yang bisa didengar, kalamullah yang bisa didengar, jauh maupun dekat, semuanya bisa mendengar dengan intensitas yang sama. Maka orang yang jauh bisa mendengar sebagaimana orang yang dekat, dan ini terjadi esok di hari kiamat. Nabi SAW menceritakan bagaimana kejadian di Padang Mahsyar. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman pada saat itu, Ya Adam, fayaqulu labbaika wa sa'day. Allah memanggil Adam, dan Adam menyambut panggilan Allah, labbaika wa sa'day. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, akhrij ba'than nas. Akhrij ba'than nar. Keluarkanlah gerombolan yang akan masuk ke dalam neraka. Qala wa ma ba'thun nar. Kemudian Adam bertanya, apa itu ba'thun nar? Qala, Allah berfirman, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'in. Dalam setiap 1000 ada 999 orang yang masuk neraka. Masya Allah. 1000 orang, yang satu selamat, sisanya masuk neraka. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abshiru fa inna minkum rajulun wa min ya'juja wa ma'juja alfun. Kabar gembira untuk kalian, satu orang itu adalah umat saya di antara kalian, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang seribunya adalah ya'juj dan ma'juj. Ini menunjukkan betapa banyaknya jumlah ya'juj dan ma'juj. Dan kita tidak tahu, Allah alam, apakah Ya'juj dan Ma'juj di zaman Zulkarnain itu masih hidup sampai sekarang, ataukah mereka berganti keturunan. Sehingga ketika mereka mencapai jumlah angka yang demikian ini, mengalahkan berlipat-lipat jumlah umat Muhammad SAW, 1000 Ya'juj dan Ma'juj, satu umat Muhammad SAW, menunjukkan jumlah mereka sangat banyak. Yang jadi syahid dari hadis ini, yang menjadi kesimpulan dalil dari hadis ini adalah Adam mendengar kalam Allah, dipanggil oleh Allah, dan Adam menyambut panggilan Allah, labbaika wa sa'day. Ketika kalam Allah itu tidak terdiri dari lafaz, maka tidak mungkin bisa didengar oleh Adam, dan tidak mungkin Adam akan menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran adalah kalamullah, lafaz dan maknanya. Kemudian di sini beliau mengulangi lagi pernyataan Imam Ahmad, wala yad'uf ayyakula, jangan merasa lemah untuk menegaskan laisa bi makhluk, Al-Quran bukan makhluk, karena ini inti dari akidah Mu'tazilah. Sampaikan bahasanya Al-Qur'an laisa bimakhluq, la tad'ufu amama ahli bid'ah. Jangan merasa lemah untuk menyampaikan hal ini di depan ahli bid'ah. Tsumma qala, kemudian Imam Ahmad mengatakan, fa inna kalamallahi laisa biba'inin minhu. Karena kalamullah itu tidak terpisah dari Allah. Wa laisa minhu syai'un makhluq, dan tidak ada satupun bagian dari kalamullah yang itu merupakan makhluk. Karena kalamullah adalah sifat, dan tidak mungkin ada sifat yang itu makhluk Allah. Oleh karena itu, kata Imam Al-Hafidz Abu Dawud At-Tayalisi, beliau punya Musnad At-Tayalisi, maka ada Sunan Abu Dawud, ada Musnad Abu Dawud. Penulisnya Abu Dawud, namun orangnya berbeda. Kalau Sunan Abu Dawud As-Sijistani, orang Afghanistan. Kalau yang ini Musnad Abu Dawud At-Toyalisi. Beliau mengatakan Al-Quran mukalamullah laisa bibaidin minhu. Al-Quran adalah kalamullah, tidak terpisah dari Allah. Kemudian Syekhul Islam juga menegaskan inna qaulas salaf, bahasanya pernyataan para ulama salaf. Dan salaf yang benar tidak hanya terbatas sahabat, termasuk generasi setelahnya yang mengikuti sahabat. Yutlak bilaf salaf, yutlak bimusamma as-salaf, boleh juga disebut dengan kata salaf. Inna qaulas salaf, bahwa pernyataan para ulama salaf, kalamullahi minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Kalamullah, dari Allah dia dimulai dan kepada Allah dia kembali. Maksudnya lam yuri itu bukan yang mereka kehendaki. Annahu farikun dzatahu, bahasanya kalamullah itu terpisah dari dzatnya. Kalau kita mendengar kalimat kalamullah berasal dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah yang terbayang, berarti kalamullah itu terpisah dari Allah, berasal dari Allah dan nanti kembali kepada Allah yang terbayang, berarti kalamullah itu apa? Terpisah dari zat Allah. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam dan definisi bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah minhu bada'a, ini disebutkan juga dalam akidah Tauhidiyah. Wa ilaihi ya'ud, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, bersumber dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kata Syekhul Islam, sama sekali mereka tidak menginginkan, tidak memahami bahasanya kalamullah itu terpisah dari zatnya, halla bi ghairihi, dan bertempat di selain Allah. Karena kalamullah fa inna kalamal makhluk bal wasairul kalamin bal wasairul sifatihi la tufariquhu. Karena yang namanya kalam satu makhluk, bahkan semua sifat makhluk itu tidak terpisah dari makhluk dan tidak akan berpindah dari makhluk. Maka bagaimana mungkin kalamullah itu boleh terpisah dari zat Allah? Demikian pula sifat-sifat Allah yang lain boleh terpisah dari zat Allah. Mohon ini insyaallah. Ini beliau cuma mau menegaskan kalamullah itu sifat Allah dan sifat tidak terpisah dari Allah. Itu saja. Kalau sulit untuk memahami kesimpulannya. Kemudian Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad, putranya Imam Ahmad, pernah mengatakan, Sami tu Abi yaqulu marratan. Saya pernah mendengar bapakku dalam satu kesempatan beliau mengatakan, wasu'ila 'anil Qur'an, ketika beliau ditanya tentang Al-Qur'an. Qala, Imam Ahmad mengatakan, kalamullah laisa bi makhluk. Al-Qur'an itu kalamullah dan bukan makhluk. Wala tukhasimu, enggak perlu memperdebatkan hal ini. Wala tujadilu man yukhasim, dan jangan diajak debat orang yang mendiskusikan masalah status kalamullah makhluk atau kan bukan. Kemudian di antara dalil bahasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah khaliq, sang pencipta segala sesuatu. Maka Allah, zat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, huwal khaliq, itulah al khaliq. Maka tidak mungkin disebut makhluk. Dan selain itu berarti makhluk. Maka yang bukan sifat Allah, bukan nama Allah, maka itu makhluk. Sementara ahli bid'ah, mereka berbeda pendapat dalam memahami kalamullah. Sebagaimana keterangan Imam Ahmad, innahum mukhtalifuna fil kitab, mereka berbeda pendapat tentang status Al-Qur'an. Ada yang mengatakan Al-Qur'an itu kalamun nafs, ada yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, ada yang mengatakan Al-Qur'an kalamullah dan makhluk dan seterusnya. Kata Imam Ahmad, innahu mukhtalafuna fil kitab. Ahli bid'ah itu beda-beda interpretasinya dalam memahami Al-Qur'an. Mukhalifuna fil kitab, namun menyelisih, semuanya menyelisih Alkitab, semuanya menyelisih Al-Qur'an. As'ariyah bilang A, Mu'tazilah bilang B, nanti Qulabiyah bilang C. Semua ABC ini tidak ada yang sesuai dengan Al-Qur'an. Muttafiquna ala mukhalafatil kitab, dan mereka semuanya sepakat untuk keluar dari pemahaman yang benar dari Al-Qur'an. Dan akidah Ahlussunnah berkali-kali beliau tegaskan, kalam Al-Qur'an adalah kalamullah, lafaz dan maknanya. Kemudian pemahaman Mu'tazilah tentang kalamullah. Pemahaman ini berangkat dari prinsip Mu'tazilah bahwa semua sifat itu makhluk. Semua sifat itu makhluk. Karena itu Mu'tazilah tidak mau menetapkan sifat untuk Allah. Itu prinsip. Kenapa? Karena kalau menetapkan sifat untuk Allah, berarti Allah itu sama dengan makhluk yang memiliki sifat. Sehingga mereka tidak mau menetapkan sifat untuk Allah karena kekhawatiran menyerupakan Allah dengan makhluk. Kekhawatiran menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga mereka menolak semua yang namanya sifat Allah. Mereka mengakui Allah As-Sami, Al-Basir, Al-Ghafur dan seterusnya. Namun mereka mengingkari Allah memiliki sifat mendengar, melihat. Allah memiliki sifat mengampuni. Mereka mengingkari itu. Maka Mu'tazilah mengimani nama As-Sami, namun mereka tidak mengakui Allah mendengar. Mereka mengimani nama Al-Basir, namun mereka tidak mengakui Allah melihat. Sudah? Mungkin di tempat kita seperti ini jarang diungkap. Itu permainan jilnya masa silamnya, liberalnya masa silam, yang dipikir kayak gitu. Ya. Karena kalamullah adalah sifat, dan kita tidak boleh menetapkan sifat Allah, namun kalamullah itu ada, maka kata Mu'tazilah, kalamullah makhluk. Kalamullah makhluk. Oleh karena itu Al-Quran, karena itu kalamullah bagi Mu'tazilah adalah makhluk, lafadznya maupun maknanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan Musa dan memanggil Musa di surat Al-Qasas ayat 29 dan 30, Allah memanggil Musa untuk kemudian ke Bukit Tur dan berbicara dengan Musa. Falamma qada Musa al-ajala wa sarra bi ahlihi anasa min janibi turi nara. Setelah Musa menyelesaikan masa yang dia tetapkan untuk menjadi mahar pernikahannya selama berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun menjadi pembantu mertua tanpa gaji. Wasara bi ahli, kemudian Musa berangkat bersama istrinya. Ana saminjani biturina. Beliau melihat di samping gunung ada api. Dan inilah yang didatangi oleh Musa. Kemudian di sini ringkasnya ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Di pohon itu terdapat panggilan wahai Musa, inni anallahu rabbul alamin. Sesungguhnya saya Allah rabbul alamin. Kata Mu'tazilah, Allah menciptakan kalam, kemudian Allah letakkan kalam itu di pohon. Maka pohon itu berbicara, mengajak bicara dengan Musa dan memanggil Musa. Maka pohon itulah yang mengatakan, ya Musa inni anallah, wahai Musa sayalah Allah. Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Betapa lancangnya sih pohon menurut akidah Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah mengatakan, bahasanya Al-Quran, kalamullah di sini adalah makhluk, dan ini akidah yang sangat batil. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan, dan ini juga akidah Jahmiyah. Kemudian Asy'ariyah, ini akidah Asy'ariyah. Prinsip akidah Asy'ariyah begini, mereka tidak menetapkan sifat fi'liyah untuk Allah, tapi mereka menetapkan sifat dzatiyah. Maka mereka mengakui Allah punya kalam, namun Allah tidak berbicara dalam bentuk yang tidak azali. Karena kalau Allah memiliki sifat fi'liyah, sifat fi'liyah itu dilakukan oleh Allah di luar zaman azali, setelah zaman azali. Allah menciptakan, Allah berfirman, dan seterusnya. Itu sifat fi'liyah di luar zaman azali. Allah berbicara dengan Musa setelah Musa jadi nabi, setelah Musa lahir. Sebelum itu kan Allah tidak berbicara dengan Musa. Maka yang seperti ini, kalam seperti ini, sifat yang tidak azali, sifat fi'liyah, ini sesuatu yang baru. Karena hadis baru terjadi. Dan menurut mereka, Allah Maha Suci jadi memiliki sifat yang baru, karena sifat baru itu karakter makhluk. Maka kalau ada Allah baru melakukan perbuatan seperti ini, ada kata baru tadi, ini mereka ingkari. Mereka tidak mau mengakui Allah baru berfirman, Allah baru menciptakan. Asy'ariyah tidak mau mengakui, karena sesuatu yang baru itu karakter makhluk. Bisa dipahami bagian Asy'ariyah ya? T. Karena itu kalamullah mereka mengimani. Terus bagaimana dengan wujud kalamullah yang berupa Al-Quran, berupa kalamullah terhadap para nabi? Nah, mereka membagi. Kalamullah ada dua, karena kalam itu ada dua ya, lafaz dan makna. Maka mereka berprinsip lafaznya yang baru itu makhluk, sedangkan maknanya yang azali itu khalik. Sehingga kalamullah maknanya khalik, lafadznya makhluk. Karena itu, dan makna di sini adalah kalam nafsi, yang kemarin sudah kita sebut kalam nafsi. Jadi firman Allah namun bentuknya berupa perasaan, hanya tersimpan dalam hati. Ketika kita mau bicara, kemudian kita mikir dulu apa yang mau kita bicarakan, itu namanya kalam nafsi. Kalam nafsi yang ada pada zat Allah dipahami oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril paham apa yang Allah kehendaki. Setelah itu Jibril mengungkapkan dengan lafaz. Maka lafaznya hadis baru. Kalam nafsinya azali. Karena kalam nafsi itu tidak terpisah dari zat Allah. Karena itu beliau mengatakan Asy'ariyah tadabdabu, mereka tidak ke kanan tidak ke kiri, bingung dalam memahami kalam ilahi. Mereka mengambil separuh madzhab Ahlussunnah dan separuh madzhab Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah semuanya makhluk, selesai. Kalau Asy'ariyah separuh makhluk separuh khalik. Mereka mengatakan kalamullah nisfan, kalamullah ada dua, nisfun makhluk, separuh makhluk, separuh khalik, separuh ghairu makhluk. Maka lafadznya makhluk, sedangkan maknanya ghairu makhluk. Sehingga madzhab mereka tersusun dari dua madzhab, separuh madzhab Ahlussunnah dan separuh madzhab Mu'tazilah. Madzhab Mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah makhluk, lafadz dan maknanya. Sedangkan Asy'ariyah mengatakan bahasanya lafadznya makhluk, maknanya tidak makhluk, dan makna tidak makhluk ini sesuai dengan Ahlussunnah. Fasaru mudzabdzabin, maka mereka tidak ke kanan dan tidak ke kiri, kebingungan. Dan mereka berdalil berdasarkan sebuah syair yang disampaikan oleh Al-Akhtal. Dan Akhtal ini salah satu tokoh Nasrani. Akhtal dalam syairnya pernah mengatakan, innal kalam lafi fu'ad, sesungguhnya kalam itu ada dalam batin. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fu'adi dalila, sementara lisan itu ditunjuk, dijadikan sebagai dalil untuk mengungkapkan apa yang ada dalam batin. Baik, ini dalilnya siapa? Asy'ari. Itu ada orang Arab memahami seperti itu kalam. Maka dibantah. Ya, kata beliau, kata syarih, hadza baitun masnu', syair seperti ini buatan. Dan kita tidak tahu siapa yang pertama kali membuat syair semacam ini. Hanya saja ada yang menisbahkan syair semacam ini disampaikan oleh Al-Akhtal An-Nasrani. Lalu mana dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Maksud syair orang Nasrani dipakai untuk dalil, sementara tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan andai kita terima pernyataan Akhtal, maka maksudnya innal kalam lafil fu'ad, artinya al-kalam alladhi yu'idul insan, kalimat yang sedang disiapkan oleh orang sebelum dia berbicara. Dia timbang-timbang dulu secara akal sebelum mengucapkannya. Bukan, maksudnya adalah bahasanya lafaz bukan bagian dari kalam. Itu kalau mau dipahami benar yang disampaikan oleh Al-Akhtal. Namun kalau pemahaman semacam ini juga tidak mau diterima, ya sudah, semuanya tinggal ditolak saja. Maka karena ini ucapan orang Nasrani, la yuhtaju bihi, tidak bisa jadi dalil. Karena orang Nasrani juga sesat dalam memahami kalam. Bagaimana sih sesatnya? Mereka mengatakan Isa kalimatullah. Isa kalimatullah. Dan mereka mengatakan kalimatullah juz'un minallah. Maka Isa juz'un. Mereka mengatakan kalimatullah bagian dari Allah, maka Isa adalah bagian dari Allah. Akidahnya siapa? Nasrani. Maka mereka ekstrim dalam menetapkan makna atau kata yang disandarkan kepada Allah, mudhaf kepada lafaz jalalah. Kalimatullah berarti kalimat Allah, tidak terpisah dari Allah. Isa kalimatullah, maka Isa bagian dari Allah. Dan semacam ini menjadi akidah orang Nasrani sampai di zaman Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, Allah bolehkan bagi kaum muslimin untuk makan sembelihannya. Jika ada orang yang mengatakan Nasrani dulu sama sekarang kan beda, jawabannya sejak dulu Nasrani sudah kafir. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW Nasrani sudah kafir. Sampai Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat 3 yang membolehkan sembelihan orang Nasrani, Nasrani sudah kafir. Bahkan dulu Nabi SAW pernah mengajak mubahalah orang-orang Nasrani Najran. Mereka ketika datang ke Madinah, kemudian sholat menghadap ke timur, menghadap ke matahari, sholat subuh atau sholat asar waktu itu, waktu asar. Mereka menghadap ke timur, kemudian ditanya oleh Nabi SAW, kalian mau masuk Islam? Mereka bilang, kami sudah Islam sebelum kamu. Apa jawab Nabi SAW? Innama mana'akum minal Islam, kalian terhalang untuk masuk Islam karena akidah kalian menganggap Isa anak Allah. Kemudian mereka membantah, Isa itu terlahir tanpa bapak. Kita sepakat, kaum muslim, kamu sepakat, saya sepakat. Lalu kalau dia terlahir tanpa bapak, siapa bapaknya kalau bukan Allah? Kemudian dibantah oleh Nabi SAW, laqad alimtum anna kulla waladin lahu syabihun bil walid. Kita sepakat yang namanya anak itu pasti punya kemiripan dengan bapak. Sepakat. Baik. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, pemberi rizki, pemberi. Hal ini sesuai dengan hada. Apakah Isa punya salah satu sifat tadi? Kalau tidak punya babar belas sama sekali, lalu di mana sisi kemiripannya? Ya sudah, mungkin hidungnya enggak mirip, mulutnya mirip, matanya enggak mirip, telinganya mirip, kan gitu ya? Sudah? Ini semua sifat Allah banyak sekali. Coba salah satu, Isa memiliki salah satu di antara sifat Allah itu. Ada? Enggak ada. Maka terdiamlah mereka. Kemudian ditantang oleh Nabi SAW untuk mubahar. Qul ta'ala wa adu abna akum wa abna ana wa nisa akum wa nisa ana. Kemudian summa da betahil fana ja'ala anatallahi ala kadir. Datangkan istrimu, anakmu, nanti saya bawakan istri dan anak, kita mubahala. Maka mubahala itu sudah ada sejak zaman silam. Dan itu salah satu di antara metode dakwah yang diajarkan dalam Al-Quran. Ketika ada orang yang ngeyel, sudah tidak bisa diluruskan, dia tetap sombong, pakai cara mubahala. Dan mereka mundur, tidak berani mubahala dengan Nabi SAW. Lalu mereka minta, tolong tunjuk salah satu di antara kalian untuk mubahala. Kemudian Nabi SAW menunjuk siapa? Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Beliau mengatakan, hadza aminu hadhihi ummah. Orang ini adalah amin hadhihi ummah. Ya. Nah, orang Nasrani yang punya akidah sesat semacam itu dalam memahami kalamullah tidak mungkin pernyataannya tentang kalam bisa diterima. Dan penciptaan Isa dengan Nabi Adam AS bersama, inna mathal Isa indallahi kamathal Adam. Isa dan Adam itu sama di sisi Allah dalam penciptaannya. Allah menciptakan Adam dari turab, dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah perintahkan, jadilah, fayakunu, maka terjadilah, maka muncullah Adam. Baik, kemudian kita kembali kepada akidah Asy'ariyah. Maka Asy'ariyah, sekali lagi, mereka menganggap kalam ismun lil makna. Kalam itu untuk makna. Sedangkan lafadznya, maka bukan kalam Allah. Kalamullah bukan makhluk. Namun yang dimaksud kalamullah adalah maknanya. Kalau lafadznya bukan kalam Allah. Terus kalam siapa? Ada yang mengatakan kalam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang mengatakan kalam Jibril. Maka Al-Quran, kata mereka, maknan qa'imun binafsi rabb, makna yang ada dalam zat Allah. Tidak pernah diucapkan, diucapkan oleh Allah, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, dan tidak bisa didengar satupun kalimatnya. Maka mereka dengan akidah semacam ini, berarti mereka menggelari Allah bisu, tidak berbicara, na'udzubillah. Oleh karena itu mereka mengatakan Allah itarra Jibril itiraran fa fahimal makna alqaima bi nafsi. Allah Subhanahu wa taala menggoncang-goncang Jibril dengan goncangan yang keras, lalu Jibril paham apa yang Allah inginkan. Jibril paham kalimat yang ada dalam batin, yang kalam nafsi yang ada dalam zat Allah. Kemudian Jibril mengungkapkan hal ini dengan Al-Quran. Maka Al-Quran adalah ibaratun akbar bihi Jibril. Al-Quran adalah ibarat yang disampaikan oleh Jibril. Dan akidah semacam ini masih ada sampai sekarang. Saya pernah dengar ada orang yang mengatakan sebenarnya Quran, Injil, Taurat itu sama. Dan hanya saja cetakannya yang beda. Bahannya sama ya, tepung sama gula sama apa misalnya. Kalau dicetak jadi ini, nanti keluar roti ini. Dicetak jadi ini, keluar biskuit dan sebagainya. Ada orang yang bilang gitu, Al-Quran, Taurat dan Injil itu sama. Kalau diungkapkan pakai bahasa Arab jadi Quran, diungkapkan pakai Ibrani jadi Taurat, diungkapkan pakai bahasa Injil jadi Injil. Ada, saya pernah dengar orang yang ngomong kayak gitu. Dan itu turunan dari akidah Asy'ariyah. Firman Allah itu kalam nafs, dipahami oleh Jibril, diungkapkan oleh Jibril, jadi Taurat, jadi Injil, jadi Al-Quran. Masya Allah. Ta'ala Allahu amma yaqul, Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Dan sobat mereka, bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berfirman dengan huruf maupun suara. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan huruf atau suara, la sara mahallan lil hawadits, berarti Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat sesuatu yang baru tadi ya. Menjadi tempat sesuatu yang baru. Karena yang namanya ucapan Allah, kalam Allah yang baru diungkapkan sekarang itu baru. Berarti Allah sumber sesuatu yang baru. Warabbu laisa mahallan lil hawadits, padahal Allah itu tidak mungkin sumber sesuatu yang baru. Maka lari dari prinsip seperti ini, kemudian mereka mengatakan kalam Allah itu tidak ada suaranya, tidak ada suaranya, tidak bisa ditulis. Namun yang ada hanya kalam nafsi. Kemudian kelompok yang lain mengatakan di kalangan Asy'ariyah, Allati akbar bihi wa Muhammad, yang mengungkapkan Al-Quran itu Nabi Muhammad SAW. Nah ini lebih kejam lagi. Kalau tadi lebih lumayan, Jibril yang mengungkapkan Al-Quran, maka Nabi SAW sama sekali tidak membuat-buat Al-Quran. Kalau ini Muhammad yang mengungkapkan, bukan Jibril. Kemudian kelompok yang ketiga di kalangan Asy'ariyah, Jibril mengambil Quran dari Lauhul Mahfuz dan Allah tidak berfirman sama sekali. Oleh karena itu mereka mengatakan Al-Quran itu kalamullah secara majaz, bukan aslinya. Majaz itu artinya bukan asli. Maka dalam mushaf disebut kalamullah secara majaz, bukan hakiki. Namun kalau kemudian mau diteliti lebih lanjut, sebenarnya Asy'ariyah itu mau mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah secara hakiki, sehingga muaranya sama sebagaimana Mu'tazilah. Dan konsekuensi dari hal ini, ketika ada orang meyakini bahwasanya mushaf bukan kalamullah, di sana tidak ada kalamullah, namun kalamullah adalah ungkapan dari kalam nafs. Mushaf itu ungkapan dari kalam nafs. Lakin tu'addi bihi kalamullah, namun mushaf itu tu'addi bihi kalamullah, ungkapan kalam Allah. Maka anna istihanata ba'dihim bil Quran, penyelewengan mereka apa, menghinakan Al-Quran itu menjadi satu hal yang biasa. Di antara mereka ada yang melempar Al-Quran wa la yubari, dan sama sekali tidak lubris. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai kadang menginjak Quran dan mereka tidak meyakini ini kekafiran. Yang saya injak ini kan kertas, ada tulisannya. Apa bedanya dengan Quran? Ya. Kemudian di sini beliau menyebutkan perbedaan pendapat tentang masalah kalam. Mungkin ini agak sulit untuk dipahami. Intinya begini. Jadi kalam tadi terdiri dari dua, lafaz dan makna. Terkait dengan hal ini, ada empat kelompok manusia yang beliau sebutkan. Yang pertama, akidah Ahlussunnah, kalam, kata kalam itu mencakup lafaz dan makna. Pembahasan kalamullah selesai dulu ya. Ini kalam saja, bukan kalamullah. Kita mau mendefinisikan sesuatu, yaitu kata kalam. Ya, kalam menurut Ahlussunnah terdiri dari dua hal, lafaz dan makna. Sebagaimana manusia terdiri dari jasad dan roh. Salah satu tidak ada, maka bukan kalam. Hanya suara tanpa makna, bukan kalam. Contohnya apa? Suara kendaraan. Motor itu maknanya apa suaranya? Ini ada ya. Komunikasi antar motor. Ini motor saya dengan motor cowok. Enggak ada. Karena tanpa makna. Kemudian Mu'tazilah mengatakan kalam itu hanya lafaz, sedangkan maknanya bukan. Karena mereka menganggap makna ini bagian dari sifat. Maka satu kalam itu jika lafaznya saja. tanpa makna. Sehingga makna laisa juz'un musamma, bukan bagian dari kalam. Namun makna adalah kandungan dari kalam. Makna kandungan dari kalam. Jadi manusia itu ya jasad ini, ruhnya kandungan dari jasad. Ya. Kemudian ada yang mengatakan pendapat yang ketiga, yang dimaksud kalam adalah makna. Sedangkan lafaz disebut kalam itu majaz, bukan hakiki. Ini pendapat Ibnu Kulab, pemimpin mazhab Kulabiyah. Kemudian Kulabiyah, pendapat yang kedua adalah bahasanya kalam itu mustarok antara lafaz dan makna. Mustarok artinya boleh lafaz, boleh makna, tapi tidak bisa campur. Nah, itu pendapat mutaakhirin min Kulabiyah. Ya, ini tentang makna kalam. Ada empat ya. Yang pertama tadi lafaz dan makna itu kalam. Mu'tazilah apa? Lafaznya saja, maknanya itu isinya. Kemudian Kulabiyah, makna saja, lafaznya bukan. Lafaznya menyebut makna lafaz sebagai kalam itu majaz, bukan hakiki. Kemudian mutaakhirin Kulabiyah, mustarok, bisa lafaz, bisa makna. Boleh nyebut kalam itu maknanya, sedangkan lafaznya majaz. Boleh disebut kalam tapi majaz, atau sebaliknya. Kemudian tadi akidah Asy'ariyah tentang kalamullah ada berapa? Akidah Asy'ariyah tentang Al-Qur'an ada berapa? Dua. Yang pertama, Al-Qur'an itu kalam Jibril. Jibril diguncangkan oleh Allah, terus paham kalam nafsi. Kemudian Jibril mengungkapkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua apa? Al-Qur'an adalah takdir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril transfer ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada suara. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham, lalu beliau menyampaikannya. Nah, di sini ada pendapat yang ketiga tentang Al-Qur'an menurut Asy'ari yang diriwayatkan dari Abdul Hasan. Jadi paragraf mana nih, halaman 57 yang paling atas ini enggak nyambung dengan paragraf terakhir di halaman 56 ya. Ini masih membahas lanjutan dari paragraf yang kedua di halaman 56 ya. Ada pendapat yang ketiga dalam Asy'ariyah tentang makna kalamullah yang diriwayatkan dari Abdul Hasan. Al-Qur'an itu majazun fi kalamillah. Bahasanya kalamullah, untuk kalam, penyebutan kalamullah itu sifatnya majaz. Karena tidak boleh kita menyebut kalamullah. Namun kalau majaz, boleh. Majaz itu tidak sesuai hakikat. Dan kalam adab itu hakikat. Dalam arti gini, kalau saya berbicara, saudara-saudara berbicara, maka kita boleh menyebut ini kalam secara makna hakiki. Tapi kalau Allah berbicara, kita tidak boleh menyebut itu kalam. Kita sebut itu kalam karena menyerupai suara, karena menyerupai sebagaimana suara makhluk, sehingga statusnya majaz. Mampu? Ya, tidak dipahami juga nggak apa-apa ya. Cuman kita mengenal kesesatan orang lain, kesesatan kelompok lain, sekte yang lain yang begitu membingungkan dalam memahamkan Islam. Dan satu prinsip, bahwasanya dalam Islam itu mudah difahami, sulit diamalkan. Itu yang prinsip. Kalau ada satu konsep dalam Islam, dalam syariat, kok paham saja sulit, maka itu bukan bagian dari Islam. Ada orang yang mau menjelaskan bagaimana cara sholat khusyuk itu sulitnya, bukan main, sudah itu bukan bagian dari Islam. Karena yang namanya Islam itu mudah tapi sulit di amalkan. Yang mengamalkannya yang berat, karena mengamalkan butuh istiqomah. Kalau memahaminya mudah. Selama orang mau belajar bisa paham. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Masuk walikur, mau satenan enggak? Masuk insyaallah ya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.